Konsultasi Syariah. Fidyah untuk orang gila yang tidak puasa. Pertanyaan. Ada salah satu keluarga yang gila, kadang mau puasa dan kadang tidak puasa. Apakah ketika dia tidak puasa dibayarkan fidyah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kewajiban puasa hanya Allah berikan untuk mukallaf, yaitu orang yang mendapat kewajiban syariat. Orang gila bukan termasuk mukallaf karena tidak berakal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal itu diangkat untuk tiga orang. Orang gila yang hilang akal sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Makna, pena catatan amal diangkat artinya amalnya tidak dicatat, tidak mendapat kewajiban maupun terkena larangan, karena dia bukan termasuk mukallaf. Sementara untuk kewajiban fidyah, Allah jelaskan melalui firman-Nya yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Artinya, orang yang diwajibkan membayar fidyah adalah mukallaf yang tidak berpuasa karena sudah tidak lagi mampu melakukannya. Karena itu, 1. Anak kecil yang tidak puasa tidak ada kewajiban bayar fidyah, karena anak kecil bukan mukallaf. 2. Orang tidak berakal yang tidak berpuasa juga tidak wajib fidyah karena bukan mukallaf. Sehingga tidak ada kewajiban fidyah untuk orang gila yang tidak puasa karena dia bukan mukallaf. Demikian, Allahu a'lam.